selanjutnya Buya dari media sosial Buya. Yang pertama pertanyaannya dari Jigli di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah postingan salah satu anggota DPRD yang bunyinya, jadi pemimpin jangan takut kepada Allah apalagi undang-undang. Seandainya saya terpilih jadi bupati, rakyatlah segalanya bagi saya. Apakah ini termasuk penistaan agama, Buya? Itu pertanyaan pertama, silakan Buya. Bismillah. Jangan takut kepada Allah. Oh, berani dia kepada Allah. Hebat. Hebat ya. Kalau berani kepada Allah tuh kayak Fir'aun sudah. Saya enggak ngomong orangnya, mohon maaf saya enggak bicara tentang sia, saya enggak ngerti. Mungkin dia enggak ngomongnya kepleset atau bagaimana. Kalau sudah berani kepada Allah tuh sama dengan Fir'aun. Mana Tuhanmu hai Musa? Aku panah tombak tuh. Woi, berani sama Tuhan. Fir'aun. Tuhan ini adalah orang yang berani kepada Allah, nah, tidak takut kepada Allah. Fir'aun. Cuman saya tidak ngomong, mohon maaf saya enggak hubungan dengan si A, si B, si C. Permasalahan. Jangan biasa bicara sesuatu yang menjadikan kita keluar dari iman, menantang Allah, tidak takut kepada Allah. Okay. Kalau sudah, kemudian satu. Yang kedua, kalau sudah tidak takut kepada Allah, tidak akan bisa baik kepada umat. Kenapa? Enggak ada yang ditakuti. Wow, itu adalah dalam ramah. Kalau memang ada orang matos, yang penting apa? Yang penting apa tadi? Rakyat. Yang penting rakyat. Iya. Enggak akan bisa ngerawat rakyat dengan apa? Dengan aturan apa? Bohong, karena dia tidak kenal Allah, maka hati-hati. Yang tidak pernah kenal Allah tidak akan bisa baik dengan umat. Karena tidak punya aturan, tidak punya undang-undang. Mau jadi gubernur tadi, ya jangan dipilih jadi gubernur, bahaya. Membahayakan. Ini adalah secara kalimat ya. Adapun orangnya saya tidak mengerti, mungkin dia kepleset, terlalu semangat, pengen jadi gubernur misalnya, lalu ngomong begitu, yang penting kamu rakyat, Allah pun kepleset dia ngomongnya, berani kepada Allah ini. Pengen jilat kepada rakyat, pengen tahu rakyat. Enggak. Kalau orang tidak kenal Allah, lihat semuanya bisa dilakukan. Terus apa rakyat? Karena tidak takut kepada Allah, haram akan dilaksanakan. Dolim dan sebagainya. Alasannya untuk rakyat. Bagaimana kita bisa makmurkan rakyat kalau bukan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, memang itu menistakan. Karena Allah di agama adalah mengarah kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah pertama menodai imannya sendiri. Kalau ada orang mau ngomong seperti itu, lalu dia meyakini yang ternodai adalah imannya sendiri. Kemudian yang ternodai adalah agama, iya benar. Karena agama adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, Al-Quran, termasuk penodaan. Kenapa? Allah langsung yang menurunkan Al-Quran. Orang meremehkan Nabi saja penodaan kepada agama, meremehkan Al-Quran, menodai agama. Bagaimana meremehkan Allah, menodai agama. Itu adalah salah. Dan tidak diperkenankan. Jadi adalah hukumnya adalah kalau memang dia meyakini, maka dia murtad, keluar dari iman. Tapi kalau dia kepleset, Allah Maha Pengampun, semoga Allah mengampuninya. Kalau memang ada orang semacam itu, jadi semoga Allah mengampuni dan justru kami berharap itu adalah kalimat kepleset. Bukan karena memang jiwanya brutal yang berani kepada Allah. Bahaya sekali berani kepada Allah. Dikasih undang-undang, aku tidak percaya dengan undang-undangmu. Yang penting rakyat. Rakyat bagaimana? Rakyat bersepakat, kami ingin zina semuanya. Oke, kami demi rakyat. Aku pengen mabuk semuanya. Oke, kami demi rakyat. Coba kita sepakat korupsi bersama. Oke, demi rakyat. Kita maling bersama. Berbahaya itu. Demi rakyat. Mana undang-undang? Aturan. Enggak, itu adalah kalimat yang... Ya mohon mungkin dia waktu nulis enggak mikir. Atau memang tidak pernah berpikir. Atau mungkin tidak punya pikiran. Wah, enggak enak semuanya. Atau mungkin, ini saya enggak ngerti. Yang jelas, kalau kita tidak mencaci orangnya, tapi kalimatnya. Kalau orang berpikir, tidak akan mungkin ngomong seperti itu. Kalau orang mikir, tidak akan ngomong seperti itu. Enggak mungkin, kalau orang punya iman, enggak bisa ngomong begitu. Semoga Allah mengampuni semuanya. Kalau memang betul, beliau adalah calon gubernur yang ngomong begitu, ya semoga Allah ampuni. Dan semoga tidak jadi, karena berbahaya sekali. Kalau memang mau jadi, semoga Allah beri tobat dan menjadi pembela Allah dan Rasulnya. Maka jangan remehkan seseorang. Khalid bin Walid mengusui Allah dan Rasulnya. Tapi setelah masuk Islam, pembela Allah dan Rasulnya nomor satu. Nah, itu selesai. Saya itu berharap kok selama ini yang menodai agama, yang melecehkan Islam, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Ini yang jarang didoakan oleh para pejuang-pejuang. Semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Semoga dia dijadikan Allah Khalid bin Walid zaman ini. Umar bin Khattab zaman ini. Kan habis semuanya musuh-musuh Allah. Tidak usah doa dengan dendam. Semoga masuk neraka. Semoga masuk Islam deh. Semoga Allah berikan petunjuk. Sebesar apapun kesalahannya, Khalid bin Walid menjadi sebab terbunuhnya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Umar bin Khattab impiannya membunuh Rasulullah. Tapi setelah Allah beri hidayah dan petunjuk menjadi pembela agama Allah yang paling dahsyat. Sebab kejayaan Islam pada masa itu. Wallahu a'lam bissawab.